Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yaqub SHMA, cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua, mulai dari halaman 25. Kitab Rahasia-Rahasia Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kalimat tauhid bagi hambanya pemeliharaan dan benteng, menjadikan rumah lama Al-Baitul Atiq atau Ka'bah tempat berkumpul dan aman bagi manusia, memuliakannya dengan menyangkutkan kepadanya sendiri sebagai memuliakan, menjaga, dan nikmat. Ia menjadikan berziarah kepadanya dan bertawaf mengelilinginya sebagai hijab dan penghalang di antara hamba dan azab siksaan. Salawat kepada Muhammad Nabi Rahmat dan penghulu umat, dan kepada keluarga serta para sahabatnya, pemimpin kebenaran dan penghulu makhluk, dan anugerahilah kesejahteraan yang banyak. Amma ba'du. Adapun kemudian, maka haji dari antara rukun dan sendi Islam adalah ibadah seumur hidup, kesudahan pekerjaan, kesempurnaan Islam, dan kecukupan agama. Pada waktu hajilah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla firman-Nya, Al-yawma a'maltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan aku telah relakan Islam itu menjadi agamamu. Surat Al-Maidah ayat 3. Dan mengenai haji itu, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa meninggal dan tidak mengerjakan haji, maka hendaklah ia meninggal, kalau ia mau sebagai Yahudi dan kalau ia mau sebagai Nasrani. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ali. Maka diagungkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan ibadah yang menghilangkan kesempurnaan agama dengan ketiadaannya. Dan disamakannya orang yang meninggalkan ibadah tersebut dengan Yahudi dan Nasrani tentang kesesatan. Maka wajarlah diserahkan kesungguhan untuk menguraikan, membentangkan segala rukun, sunat, adab, keutamaan, dan segala rahasia dari ibadah tadi. Dan keseluruhan ini akan terbuka dengan taufik Allah Azza wa Jalla dengan 3 bab. Bab pertama, tentang keutamaan ibadah haji, keutamaan Makkah dan Ka'bah, jumlah rukun dan syarat-syarat wajibnya. Bab kedua, tentang amal perbuatannya yang dhahiriyah, menurut tertib dari permulaan berangkat sampai pulang kembali. Bab ketiga, tentang segala adabnya yang halus-halus, segala rahasianya yang tersembunyi, dan segala amal perbuatannya yang batiniah. Maka marilah kita mulai dengan bab pertama, dan padanya 2 pasal. Pasal pertama tentang keutamaan haji, keutamaan Baitullah, Makkah, dan Madinah kiranya dipelihara oleh Allah Ta'ala. Keduanya, dan diikatlah kendaraan-kendaraan orang berjalan jauh menuju ke masjid-masjid itu. Keutamaan haji, berfirman Allah Azza wa Jalla, Wa'adin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amid. Artinya, dan permaklumkanlah kepada manusia itu buat mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepada engkau dengan berjalan kaki dan mengendarai unta. Mereka datang dari segenap jalan jauh. Surat Al-Hajj ayat 27. Berkata Qatadah bahwa tatkala disuruh oleh Allah Azza wa Jalla akan Nabi Ibrahim alaihissalam dan atas nabi kita dan tiap-tiap hamba yang pilihan supaya mempermaklumkan kepada manusia dengan haji, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berseru, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah membangun sebuah rumah, maka berhajilah kepadanya." Dan berfirman Allah Ta'ala, "Liyashadu manafi'a lahum." Artinya, supaya mereka menyaksikan keuntungan-keuntungan buat mereka. Surat Al-Hajj ayat 28. Ada yang mengatakan, yaitu perniagaan di musim-musim haji dan pahala di akhirat. Tatkala sebagian ulama terdahulu mendengar akan ini, lalu berkata, "Demi Tuhan yang punya Ka'bah, diampunkanlah mereka." Ada yang mengatakan tentang penafsiran firman Allah Azza wa Jalla, "La aq'udanna lahum siratal mustaqim." Aku akan duduk mengganggu mereka dari jalan yang lurus. Surat Al-A'raf ayat 16. Artinya, jalan Mekah yang diduduki setan di atasnya untuk melarang manusia daripadanya. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa berhaji ke Baitullah, di mana ia tidak berbuat haram dan dosa, niscaya keluarlah ia dari segala dosanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya." Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Bersabda pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tiadalah terlihat setan pada suatu hari yang lebih kecil, lebih tersisih, lebih hina, dan lebih mendongkol daripada hari Arafah." Diriwayatkan Malik dari Ibrahim bin Abi Ablah. Dan tidaklah yang demikian itu selain karena dilihatnya turun rahmat dan dilepaskannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang mengerjakan haji itu dari dosa-dosa besar. Sebab menurut tersebut dalam satu hadis, sebagian dari dosa itu ada beberapa dosa yang tidak akan tertutup selain oleh wukuf di Arafah. Hadis ini disanadkan oleh Ja'far bin Muhammad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan sebagian ulama itu kasyaf atau al-mukasyafin dari orang-orang mukarrabin bahwa iblis kutukan Allah kepadanya telah tampak kepadanya dalam bentuk orang di Arafah. Ia dalam keadaan berbadan kurus, bermuka pucat, bermata menangis, dan bertulang belakang bungkuk. Lalu ulama kasab itu bertanya, "Apakah yang menyebabkan matamu menangis?" Menjawab iblis, "Keluar orang haji kepadanya tanpa perniagaan, di mana aku katakan bahwa mereka menuju ke situ, sedang aku takut bahwa tidak akan mengecewakan mereka, maka yang demikian itu menyusahkan akan hatiku." Bertanya ulama kasar, "Apakah yang menyebabkan kurus badanmu?" Menjawab iblis, "Pekiam kuda pada jalan Allah Azza wa Jalla. Kalau ada itu pada jalanku, niscaya amat menyenangkan hatiku." Bertanya ulama kasar lagi, "Apakah yang menyebabkan berubah warna mukamu?" Menjawab iblis, "Mereka itu tolong-menolong atas mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka tolong-menolong di atas maksiat, niscaya adalah amat menyenangkan akan aku." Bertanya ulama kasab itu, "Apakah yang menyebabkan punggungmu bungkuk pecah?" Menjawab iblis, "Perkataan hamba, aku bermohon akan engkau, ya Allah, kebagusan kesudahan atau husnul khotimah, di mana aku mengatakan, Wahai celakalah aku kiranya, manakala orang ini takjub dengan amalannya, maka aku takut bahwa dia sudah mengerti dengan kecerdikannya. Bersabda Nabi SAW, barang siapa keluar dari rumahnya sebagai berhaji atau berumrah, lalu ia meninggal, niscaya diperlakukannya baginya pahala orang haji yang berumrah sampai kepada hari kiamat. Dan barang siapa meninggal pada salah satu tanah haram Makkah atau tanah haram Madinah, niscaya ia tidak dibawa dan tidak dihisabkan amalannya dan dikatakan kepadanya, masuklah surga itu. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Bersabda Nabi SAW, haji yang penuh dengan kebajikan atau haji mabrur adalah lebih baik dari dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Haji mabrur tak ada baginya balasan selain dari surga. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Bersabda Nabi SAW, orang yang mengerjakan haji dan orang yang mengerjakan umrah adalah utusan Allah Azza wa Jalla dan para pengunjungnya. Jika mereka meminta kepadanya, niscaya diberikannya. Jika mereka meminta ampun, niscaya diampuninya mereka itu. Jika mereka berdoa, niscaya diterima doa mereka. Dan jika mereka meminta syafaat, niscaya mereka diberi syafaat. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Dalam hadis musnad dari jalan keluarga Nabi, kepada mereka keselamatan tersebut. Dosa yang paling besar bagi manusia ialah siapa yang melakukan wukuf di Arafah, lalu menyangka bahwa Allah Ta'ala tiada memberi ampunan baginya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an dari Nabi SAW bahwa Nabi bersabda, turun kepada rumah ini, Baitullah, pada tiap-tiap hari 120 rahmat. 60 bagi orang yang mengerjakan tawaf, 60 bagi orang yang mengerjakan salat, dan 20 bagi orang yang melihat. Dalam hadis tersebut, perbanyakkanlah tawaf di Baitullah. Sesungguhnya tawaf itu adalah yang paling mulia dari sesuatu yang akan kamu dapati dalam suratmu di hari kiamat. Dan amalan yang paling mengembirakan yang akan kamu peroleh. Karena inilah, disunatkan tawaf pada permulaan tanpa haji dan umroh. Dalam hadis tersebut, barang siapa mengerjakan tawaf seminggu dengan kaki telanjang, terbuka kepala, niscaya tawaf itu baginya seperti memerdekaan seorang budak. Dan barang siapa mengerjakan tawaf seminggu dalam hujan, niscaya diampunkan baginya apa yang telah terdahulu daripada dosanya. Dikatakan bahwa Allah Azza wa Jalla apabila mengampunkan bagi hambanya dosa pada tempat wukuf, niscaya diampunkannya bagi tiap-tiap orang yang diperolehnya pada tempat wukuf itu. Dan berkata setengah salaf atau ulama-ulama terdahulu, apabila bertepatan hari Arafah dengan hari Jumat, niscaya diampunkan seluruh penduduk Arafah. Dan hari itu adalah hari yang paling utama di dunia. Dan pada hari yang demikian itu, Rasulullah SAW mengerjakan haji wada atau haji perpisahan. Dan adalah Nabi SAW sedang mengerjakan wukuf ketika turun firman Allah Azza wa Jalla. Al-yawma a'maltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan aku telah merelakan Islam menjadi agamamu. Berkata ahli kitab kaum Yahudi dan Nasrani, jikalau diturunkan ayat ini kepada kami, niscaya kami jadikan dia hari raya. Maka menjawab Umar radhiyallahu anhu, aku naik saksi, sesungguhnya telah diturunkan ayat itu pada hari raya yang dua, hari Arafah dan hari Jumat kepada Rasulullah SAW dan beliau sedang mengerjakan wukuf di Arafah. Bersabda Nabi SAW, ya Allah, Ampunilah orang yang mengerjakan haji dan orang yang meminta ampun dosanya oleh orang yang mengerjakan haji. Diriwayatkan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Diriwayatkan bahwa Ali bin Mu'affaq berhaji dari Rasulullah SAW beberapa kali. Ali bin Mu'affaq berkata, "Aku bermimpi Rasulullah SAW dalam tidurku." Maka bertanya beliau kepadaku, "Hai Ibnu Mu'affaq, engkau berhaji daripadaku?" Aku menjawab, "Ya." Lalu Nabi bertanya lagi, "Engkau memperkenankan seruan haji atau mengucapkan labbaik daripadaku?" "Ya." Menyambung Nabi, "Maka akan aku balaskan engkau dengan sebab haji itu pada hari kiamat. Akan aku ambil tangan engkau pada tempat berhenti nanti, padang mahsyar. Lalu aku masukkan engkau ke dalam surga, di mana segala makhluk mendekati dihisab segala amalannya." Berkata Mujahid dan ulama-ulama lain, bahwa orang-orang yang mengerjakan haji, apabila datang ke Mekah, niscaya mereka dijumpai oleh malaikat, lalu memberi salam kepada semua pengendara unta, berjabatan tangan dengan semua pengendara keledai, dan berpeluk-pelukan dengan orang yang berjalan kaki. Berkata Al-Hasan, "Barang siapa meninggal sesudah Ramadan, atau sebentar saja sesudah perang, atau sebentar saja sesudah haji, niscaya ia mati syahid." Berkata Umar radhiyallahu an, "Orang yang mengerjakan haji itu diampunkan dosanya dan dosa orang yang dimintakan ampunan dosanya dalam bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar, dan 20 hari dari bulan Rabiul Awal." Dan adalah dari sunnah ulama salaf radhiyallahu an, bahwa mereka mengajak ke rumahnya orang-orang pejuang di medan perang, menyambut akan orang yang mengerjakan haji dan menerima mereka dengan kesayangan serta mendoakan bagi mereka. Mereka menyegerakan yang demikian itu sebelum bernoda dengan dosa. Diriwayatkan dari Ali bin Mu'affaq bahwa Ali berkata, "Telah aku berhaji pada suatu tahun, maka tatkala berada pada malam Arafah, aku tidur di Mina dalam Masjid Al-Kaif. Lalu aku bermimpi seolah-olah dua orang malaikat turun dari langit dengan berpakaian hijau. Maka yang seorang memanggil temannya, 'Wahai hamba Allah.' Lalu menjawab yang seorang lagi, 'Ya, saya, wahai hamba Allah.' Bertanya yang pertama, 'Tahukah engkau berapa banyak orang yang mengerjakan haji di rumah Tuhan kita, Azza wa Jalla, pada tahun ini?' Menjawab yang kedua, 'Saya tidak tahu.' Lalu menyambung yang pertama, 'Telah berhaji ke rumah Tuhan kita 600 ribu. Adakah engkau ketahui berapa banyak sebelum mereka itu?' Menjawab yang kedua, 'Tidak.' Menyambung yang pertama, 6 orang. Berkata Ali bin Mu'affaq seterusnya, "Kemudian kedua malaikat itu meninggi di udara lalu hilanglah dari mataku. Aku terbangun dengan kegundahan hati dan berhati mendung dan aku perhatikan akan keadaanku. Maka aku berkata, 'Apabila sebelumnya telah mengerjakan haji 6 orang, apakah aku ada di dalam yang 6 orang itu?' Tatkala aku telah selesai mengerjakan yang wajib di Arafah, maka aku berdiri di Masjidil Haram. Aku berpikir tentang banyaknya orang dan tentang sedikitnya sebelum mereka. Kemudian aku terbawa tidur. Tiba-tiba kedua orang yang lama itu turun dalam keadaan dahulu. Lalu seorang daripadanya memanggil temannya dengan mengulangi kata-katanya yang lalu. Kemudian menyambung, 'Adakah engkau tahu apakah yang ditetapkan oleh Tuhan kita Azza wa Jalla pada malam ini?' Menjawab temannya, 'Tidak.' Maka ia berkata, 'Bahwasanya Tuhan menganugerahkan bagi tiap-tiap seorang dari yang 600 ribu itu.'" Meneruskan Ali bin Mu'affaq ceritanya, "Maka aku terbangun, hatiku penuh dengan kegembiraan yang jauh lebih agung daripada dapat dibayangkan." Daripada Ali bin Mu'affaq juga, diridai Allah kiranya, yang menceritakan, "Aku telah mengerjakan haji pada suatu tahun. Tatkala Setelah aku selesai dan ibadah hajiku atau manasi haji, lalu aku berpikir tentang siapa yang tiada diterima hajinya, seraya aku memohon, wahai Allah Tuhanku, bahwa aku telah memberikan hajiku dan menyerahkan pahalanya bagi orang yang tiada diterima hajinya. Ali bin Muwaffaq meneruskan ceritanya. Maka aku bermimpi, Tuhan Rabbul Izzati yang maha besar kebesarannya, ia berfirman kepadaku, wahai Ali, engkau berbuat kemurahan di atasku. Aku telah menjadikan kemurahan dan orang-orang yang pemurah. Aku yang terbaik dari segala orang yang terbaik, termulia dari segala yang termulia, dan lebih benar dengan kebaikan dan kemurahan dari alam seluruhnya. Aku telah memberikan kepada tiap-tiap orang yang tiada aku terima hajinya, apa yang bagi orang yang aku terima hajinya. Kelebihan Baitullah dan Makkah Al-Musyarrafah. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan akan rumah ini akan berhaji kepadanya tiap-tiap tahun 600 ribu. Kalau kurang, niscaya dicukupkan mereka oleh Allah Azza wa Jalla dari malaikat. Dan sesungguhnya, Ka'bah akan dibangkitkan seperti pengantin yang diarak. Tiap-tiap orang yang sudah berhaji padanya akan bergantungan dengan tirai-tirainya, berjalan dikelilingnya, sehingga Ka'bah itu masuk ke surga. Lalu mereka pun masuk sertanya. Pada hadis tersebut, bahwa Hajar Aswad ialah suatu batu yakut dari batu-batu yakut surga. Ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan mempunyai dua mata dan lisan. Ia berbicara dengan lisan itu, ia naik saksi bagi tiap-tiap orang yang beristilam kepadanya atau menghormatinya dengan hak dan kebenaran. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Dan adalah Nabi SAW mencium banyak kali. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Umar radhiyallahu an. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW sujud di atasnya dan melakukan tawaf di atas kendaraan. Maka diletakkannya tongkat yang dapat dilipat kepalanya ke atas Hajar Aswad itu. Kemudian beliau mencium ujung tongkat tadi. Umar radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad itu, kemudian berkata, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau itu batu, tidak dapat mendatangkan madarat dan manfaat. Jikalau tidaklah aku melihat Rasulullah SAW mencium engkau, niscaya aku tidak akan mencium engkau. Kemudian ia menangis, sehingga tinggilah bunyi tangisnya. Lalu ia berpaling ke belakang. Maka dilihatnya Ali radhiyallahu an seraya berkata, wahai ayah Hasan, disinilah tempat menumpahkan air mata dan tempat doa yang mustajab. Maka menyahut Ali radhiyallahu an, wahai Amirul Mukminin, tetapi Hajar Aswad itu memberi madarat dan manfaat. Bertanya Umar, bagaimana? Menjawab Ali radhiyallahu an, bahwa Allah Ta'ala tatkala mengambil janji atas anak cucu Adam, maka disuratkan oleh Allah atas mereka suatu suratan. Kemudian diletakkan di dalam Hajar Aswad. Ia akan naik saksi bagi orang mukmin dengan menyempurnakan janjinya dan akan naik saksi atas orang kafir dengan mungkirnya akan janji. Ada yang mengatakan bahwa itu ialah arti ucapan manusia ketika istilam. Allahumma imanan bika wa tasdiyakon bikitabika wa wafa'a bi'ahdika. Hai Tuhanku, aku beriman dengan engkau. Aku membenarkan dengan suratan engkau. Aku menyempurnakan akan janji engkau. Diriwayatkan dari Hasan al-Basri bahwa berpuasa sehari di negeri Mekah dibalas dengan pahala 100.000 hari. Dan bersedekah 1 dirham dibalas dengan 100.000 dirham. Dan begitu pula tiap-tiap kebajikan dibalas dengan 100.000. Dan dikatakan bahwa tawaf 7 minggu menyamai dengan umrah. Dan 3 umrah menyamai 1 kali haji. Pada hadis sahih tersebut, umrah dalam bulan Ramadan adalah seperti haji bersama aku. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku adalah orang pertama yang terbelah daripada bumi. Kemudian aku datangi penduduk Baqi, yaitu orang-orang yang dikuburkan di pekuburan Baqi. Maka dikumpulkan mereka bersama aku. Kemudian aku datangi penduduk Makkah, maka aku dikumpulkan antara 2 tanah haram, yaitu tanah haram Makkah dan tanah haram Madinah. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ibnu Hibban, dari Ibnu Umar. Pada hadis tersebut, bahwa Nabi Adam alaihissalam tatkala telah menunaikan ibadah hajinya, lalu dijumpai oleh para malaikat. Maka berkata para malaikat itu, menjadi mabrurlah hajimu, wahai Adam. Kami telah mengerjakan haji pada rumah ini sebelum engkau 2000 tahun. Tersebut pada asar, bahwa Allah Azza wa Jalla melihat pada tiap-tiap malam kepada penduduk bumi, maka orang pertama yang dilihatnya ialah penduduk tanah haram. Dan orang pertama yang dilihatnya dari penduduk tanah haram itu ialah penduduk Masjidil Haram. Maka barang siapa yang dilihatnya dengan tawaf, sedang tawaf, niscaya diampunkan dosanya. Dan barang siapa yang dilihatnya sedang mengerjakan sholat, niscaya diampunkan dosanya. Dan barang siapa dilihatnya berdiri menghadap Ka'bah, niscaya diampunkan dosanya. Diberikan ilmu kasraf kepada sebagian aulia atau wali-wali radhiyallahu an. Lalu ia berkata, aku melihat gua seluruhnya sujud kepada Abadan. Dan aku melihat Abadan sujud kepada Jeddah. Dan dikatakan, tidaklah terbenam matahari dari suatu hari, melainkan bertawaf dengan rumah ini seseorang dari orang-orang mulia. Dan tidaklah terbit fajar dari suatu malam, melainkan telah tawaf dengan rumah ini seorang dari kepala-kepala. Dan apabila terputuslah yang demikian itu, maka menjadi sebab diangkatkan dia dari bumi. Lalu jadilah manusia, di mana Ka'bah telah diangkatkan, tiada melihat baginya sesuatu bekas. Ini adalah apabila terjadi atas Ka'bah 7 tahun, tidak seorang pun yang mengerjakan haji padanya. Kemudian diangkatkan Al-Quran dari Mashab, lalu jadilah manusia melihat kertas putih. Melihat kertas putih yang menunjukkan tak ada padanya satu huruf pun lagi. Kemudian Al-Quran itu dimansuhkan atau dihapuskan dari hati. Maka tidak teringat daripadanya suatu kalimat pun. Kemudian manusia kembali kepada syair, pantun, dan cerita-cerita jahiliyah. Kemudian keluarlah Dajjal dan turunlah Isa alaihissalam, lalu membunuh Dajjal itu. Dan kiamat ketika itu adalah laksana wanita hamil yang hampir dapat diharapkan akan bersalin. Dalam hadis tersebut, perbanyaklah tawaf pada rumah ini sebelum ia diangkatkan. Ia telah runtuh 2 kali dan akan diangkatkan pada kali ketiga. Diriwayatkan Al-Bashar Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Ibnu Umar. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, telah berfirman Allah Ta'ala, apabila aku berkehendak akan menghancurkan dunia, niscaya aku mulai dengan rumahku, maka aku hancurkannya, kemudian aku hancurkan dunia seluruhnya.